agar hilangkanlah balaku. Dari pagi sehingga petang bekerja penuh kasarian. Suara kecapi suling berbunyi, itulah irama memikat hati. Tiba saat memotong pagi, riang gembira cantani. Itu hati lelah minat hati, hati kerja setiap pagi. Setiap hari.